Di akhir zaman ramai orang mengerjakan haji tiada pahala, bahkan apa yang mereka dapat ialah dosa-dosa kerana belanja yang dibawa dari harta yang dibawa ke sana bersama. Hati yang punya mazmumah, bukan itu saja sebab rosaknya haji. Ada yang pergi minta sedekah, ada yang kerana pergi melancung, tidak kurang yang pergi juga yang pergi ilmunya tiada. Oleh itu sebelum pergi bersedialah, pasanglah niat, siapkan belanja yang halal dahulu, belajarlah ilmu dan adab-adabnya satu persatu. Sebelum pergi selesaikan dulu masalah kita sesama manusia, minta ampun dengan ibu bapa dan sanak saudara. Hutang-hutang selesaikan dahulu, ataupun minta dihalalkannya. Tanggung jawab kita yang tinggal, ada yang menguruskannya. Pergi haji bukan pergi melancung, naik haji berarti sebelum pergi selesaikan dulu masalah kita sesama manusia, minta ampun dengan ibu bapa dan sanak saudara. Hutang-hutang selesaikan dahulu ataupun minta dihalang kenya. Tanggung jawab kita yang tinggal, ada yang menguruskannya. Pergi haji bukan pergi